نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وتابعين وَاسْبَعِ تَبِعِينَ وَمَنِ تَبَعَ هُدَاهُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita kesempatan, demikian pula kesehatan, sehingga dengan nikmat tersebut Allah Jalla wa'ala kembali mempertemukan kita dan kembali mengumpulkan kita di tempat yang mubarak ini insyaAllah, guna melanjutkan kembali kajian rutin yang sering kita lakukan, membaca kitab al-fiqhul miyasar ridhu kitab wa sunnah, terkhusus pembahasan seputar ibadah berwudu. Kita telah memasuki permasalahan, kalau di dalam kitab saya ini permasalahan yang ke-6 yang membahas atau menyebutkan perkara-perkara yang dapat membatalkan wudu yang telah dilakukan oleh seseorang muslim. Telah kita sebutkan 2 berdasarkan yang disebutkan di dalam kitab ini. Yang pertama adalah, atau pembatal yang pertama adalah dengan keluarnya sesuatu dari 2 jalan ubul ataupun dubur. Dari kubul bagian belakang ataupun dubur bagian belakang ataupun itu kubul kemaluan depan. Dengan bentuk apapun dan jenis apapun apabila ada yang keluar dari 2 jalan tersebut, maka wudu yang telah dilakukan telah batal. Telah batal sehingga apabila dia belum sholat, maka wudhu yang dia lakukan harus diulangi. Dan apabila dia telah terjadi ketika pertengahan sholat, maka dia harus membatalkan sholat yang sedang dia kerjakan, kemudian dia berwudhu kembali, kemudian mengulang sholatnya dari awal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda." Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian, salat apapun itu. Apakah salat wajib ataupun salat sunnah? Apakah salat yang dilakukan secara berjamaah atau salat yang dilakukan dengan sendiri? Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala dia berhadat. Tatkala dia berhadat sampai dia yatawadda, bersuci, berwudu. Sehingga ini merupakan syarat dari syarat-syarat salat, yaitu ath-thaharah, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Pembatal yang kedua, dan ini merupakan pembatal yang menjadi khilaf di antara para ulama, yaitu keluarnya darah dari anggota badan. Keluarnya darah dari anggota badan. Kalau berdasarkan yang disebutkan di dalam kitab ini, bahwasanya darah ini dibagi menjadi dua. Keluarnya darah, ada yang keluar, yakni mengalirnya itu sedikit, ada pula yang mengalirnya itu banyak. Maka Allah wa'alam bisawab, kalau berdasarkan yang dijelaskan dalam kitab ini, apabila darah tersebut yang keluar, yang mengalir, yang mencucur itu banyak, maka dia harus berwudu. Karena pengarang kitab ini berpendapat darah itu adalah najis. Apabila darah tersebut yang mengalir atau mencucur itu sedikit, maka afdolnya berwudu. Namun kalau tidak berwudu, dia tetap masih dalam keadaan suci. Namun Allah wa'alam bisawab, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang terakhir, yang terdahulu, bahwasannya yang kuat dalam hal ini, bahwasannya darah itu bukan sesuatu yang najis. Darah itu bukan sesuatu yang najis, sedikit ataupun banyak. Oleh karenanya, para sahabat radhiyallahu anhu, ketika mereka mengerjakan sholat pada saat terjadi peperangan, maka tidak dinukilkan di antara mereka ada yang kemudian mengganti, melepas pakaiannya kemudian mengganti dengan pakaian yang baru. Tidak. Mereka mengerjakan sholat dengan menggunakan pakaian mereka yang sudah terkadang robek, kena tebasan pedang yang kemudian mengenai kulit mereka, daging mereka, sehingga mencucurkan darah yang banyak. Mereka menggunakan pakaian tersebut untuk sholat. Ada yang kisah yang telah kita sebutkan juga di antara para sahabat, ada yang mengerjakan sholat kemudian dipanah oleh seorang Yahudi, menancap di punggungnya. Dia tetap melanjutkan sholatnya dan tidak mencabut anak panah tersebut yang menancap di punggungnya. Kemudian dipanah lagi kedua kalinya, menancap lagi di punggungnya. Dia terus melanjutkan sholatnya. Yang menjadi syahid di sini adalah, mungkinkah ketika sahabat ini dipanah dengan satu, dua, atau sampai bahkan tiga, kemudian tidak mencucurkan darah? Pasti jawabannya jelas, pasti mencucurkan darah. Mereka manusia seperti kita. Ketika terkena luka, akan mengeluarkan darah. Kemudian luka itu bukan sesuatu yang kecil. Anak panah yang menancap, sampai tiga anak panah menancap di punggungnya. Dan otomatis darah yang mencucur dari punggungnya cukup banyak, bahkan banyak. Namun tidak dinukilkan dari sahabat tersebut, dia membatalkan sholatnya dan mengulang sholatnya. Sehingga kalau seandainya itu menajis darah tersebut, maka dia harus membatalkan sholatnya. Dia harus membatalkan sholatnya disebabkan tidak diperbolehkan seseorang mengerjakan sholat dalam keadaan di pakaiannya ataupun di tempat yang dia kerjakan sholat itu terdapat najis. Ini tidak boleh. Disebabkan salah satu di antara syarat dari syarat-syarat sholat itu bersih dari najis. Bersih dari najis. Rasulullah SAW tatkala beliau memakai sendal di dalam sholatnya, kemudian dikhabarkan oleh Jibril di pertengahan sholat, dikhabarkan kalau di sendalnya itu ada najis. Akhirnya Rasulullah melempar sendalnya, membuang sendalnya. Karena memang tidak boleh seseorang mengerjakan sholat dalam keadaan di pakaiannya itu ataupun badannya ada najis. Nah, sehingga kalau seandainya darah yang banyak itu najis, maka sahabat tersebut pasti harus mengulang sholatnya. Harus membuka pakaiannya, mengganti yang baru. Nah, namun tidak dinukilkan sahabat tersebut mengulang sholatnya, yang ini menunjukkan bahwasannya darah bukanlah sesuatu yang najis. Wallahu a'lam bishawab. Ini pendapat yang saya lebih condong kepada pendapat tersebut. Walaupun sekali lagi ini khilaf di antara para ulama terkait dengan darah. Adapun pengarang kitab ini berpendapat bahwasannya darah itu terbagi menjadi dua, ada darah yang mencucurkan sedikit dan ada darah yang mencucurkan banyak. Kalau sedikit itu bukan najis. Kalau banyak berarti najis. Ini juga menjadi keganjalan. Kalau sesuatu yang najis, sedikit banyak itu pasti najis. Iya kan? Sedikit banyak pasti najis. Tidak ada pembatasan sedikit apa namanya najis, berarti banyak tidak najis. Sepertinya khamar, khamar banyak sedikit memabukkan, maka hukumnya haram. Maka hukumnya haram. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Jadi kita melanjutkan ke pembatal wudu yang ketiga. Berkata al-Malik hafizahullah ta'ala, pembatal yang ketiga, zawalul aqli au taghtiyatuhu bi ighma'in au nawmin. Pembatal yang ketiga adalah hilangnya akal atau tertutupnya akal tersebut disebabkan karena pingsan atau mungkin mabuk, demikian pula karena tidur. Nah, hilangnya akal ini penyebabnya kan banyak, termasuk diantaranya adalah gila. Termasuk diantaranya adalah gila. Apakah gila tersebut disebabkan karena yakni sesuatu yang sifatnya hissi, penyakit, atau gila tersebut disebabkan karena mungkin karena kerasukan oleh jin yang menyebabkan akalnya itu hilang. Sehingga kalau seandainya mungkin ada di antara mereka yang di antara kaum muslimin yang setelah berwudu mungkin kerasukan, walaupun hanya satu menit, yang menyebabkan apa? Hilang akalnya. Maka ketika dia sadar, maka dia harus mengulang wudunya, karena hal tersebut telah membatalkan wudu yang telah dia kerjakan. Mabuk juga demikian. Apakah disebabkan karena minuman keras? Minuman keras itu maksudnya bukan es batu ya. Yang kalau paham. Di sini bilang apa? Sopi. Ya. Yeah. Khamer. Dengan berbagai macam jenisnya, apakah itu berbentuk cairan ataukah itu berbentuk obat-obatan, pil, ataukah itu berbentuk serbuk, yang apabila seseorang itu mengkonsumsinya maka menghilangkan akalnya, maka wudu yang telah dia lakukan batal. Wudu yang telah dia lakukan batal. Atau karena pingsan juga demikian. Pingsan juga demikian. Atau juga tidur. Nah, tidur ini terbagi menjadi dua. Ada yang tidur sifatnya tidur yasir. Tidur yang ringan. Diistilahkan orang seperti tidur-tidur ayam. Buahnya bukan kayak ayam, maksudnya kalau antum memperhatikan ayam itu tidur, sebentar merem, sebentar melek lagi, ya. Sebentar merem, melek lagi. Nah, ada juga manusia yang ketika tidur yang sifatnya hampir mirip seperti tidurnya ayam tersebut. Dia secara zahir tidur. Namun dia sendiri yang tertidur itu masih merasakan dan mendengarkan apa yang terjadi di sekitarnya. Iya kan? Ini terkadang kita tidur seperti itu. Ini jenis tidur yang pertama. Jenis tidur yang kedua yaitu tidur yang berat. Tidur yang berat atau istilahnya itu tidur nyenyak. Yang sampai dia tidak mengetahui apa yang terjadi di sekitarnya. Sampai dia tidak mengetahui apa yang terjadi di sekitarnya. Nah, dua pembagian tidur ini, para ulama mereka memberikan masing-masing hukum yang berbeda. Masing-masing mereka memberikan hukum yang berbeda. Adapun tidur yang ringan atau yang diistilahkan tadi tidur-tidur ayam, ini tidak sampai kepada perkara yang membatalkan wudu atau tidak sampai membatalkan wudu. Kenapa? Karena akalnya belum hilang. Dia masih sadar. Orang ngomong apa di sampingnya masih kedengaran. Masih terdengar. Maka tidak membatalkan wudu. Adapun jenis tidur yang kedua yaitu tidur yang nyenyak dengan posisi apapun, apakah itu berbaring ataukah itu dalam keadaan duduk, tidur yang nyenyak, maka tidur tersebut masuk dalam jenis pembatal dari pembatal-pembatal wudu, sehingga wudu yang telah dilakukan telah batal disebabkan karena tidur yang nyenyak tersebut. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika beliau menyebutkan pembatal-pembatal wudu, maka beliau mengatakan walakin min gha'itin wa baulin wa naumin. Beliau menyebutkan wudu tersebut batal disebabkan karena gha'it, buang air besar, atau buang air kecil, dan yang ketiga adalah naum, atau disebabkan karena tidur. Wa qawlihi, dan demikian pula berdasarkan sabda Rasulullah, dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dihasankan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Al-Irwa'ul Ghalil. Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau bersabda, al-aynu wika'ussah, faman nama falyatawadda. Mata itu adalah wika'ussah. Wika usah itu pengikatnya dubur. Pengikatnya dubur. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan bahwasanya al-ainu wika usah fa idza namatil ainan istaqlaqa al-wika. Mata itu adalah pengikatnya dubur, sehingga apabila mata tersebut telah tidur, maka pengikat dubur tersebut akan hilang. Maksudnya mata itu mengikat dubur, yakni dia akan mengikat apa yang terjadi yang akan dilakukan oleh dubur, gitu. Mengontrol. Sehingga apabila mata tersebut telah tidur, maka dia tidak paham apa yang dilakukan oleh duburnya. Terkadang buang angin, ya kan? Terkadang buang angin sehingga dia tidak menyadarinya. Sehingga kata Rasulullah, apabila seseorang faman nama falyatawadda, sehingga barang siapa yang tertidur, maka hendaklah dia berwudu. Maka hendaklah dia berwudu. Sehingga mata ini mengikat, dia mengontrol apa yang akan terjadi dengan duburnya. Ya. Sehingga ketika mata tersebut masih terjaga, tidak tidur, ketika dubur ini mau melakukan sesuatu, mengeluarkan sesuatu, terkadang masih terkontrol karena dia masih sadar. Sehingga tatkala mata tersebut telah tidur, nyenyak sehingga akalnya sudah tertutupi oleh tidur tersebut, sehingga dia tidak mampu mengontrol, bahkan tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh duburnya. Sehingga terkadang dia buang angin dalam keadaan tidur. Sehingga Rasulullah memerintahkan barang siapa yang tertidur, maka hendaklah dia berwudu. Maka hendaklah dia berwudu. Nah, beliau melanjutkan di sini. Wa ammal junun wal ighma was-sakru was-sakaru wa nahwuhu fayunqidu ijma'an. Adapun gila, pingsan, ataukah itu mabuk atau yang sejenisnya, yaitu perkara-perkara yang yakni menutupi akalnya, seseorang itu tidak sadar, maka kata beliau fayunqidu ijma'an, maka perkara tersebut, gila, pingsan, ataukah itu mabuk atau yang lainnya, ini membatalkan wudu secara ijma, sepakat para ulama. Tidak ada yang berselisih dalam permasalahan ini. والنوم الناقص هو المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك على أي هيئة كان النوم. Adapun tidur yang membatalkan wudu adalah tidur yang nyenyak, yang tidak lagi tersisa padanya itu yakni pengetahuan, kesadaran gitu, tentang keadaan yang terjadi tatkala dia tidur. Nah, ini tidur yang nyenyak, iya kan? Kita enggak paham, kadang kita tidur, tangan kita itu kemana arahnya tidak tahu. Kadang kita tidur itu pertama itu miringnya ke kanan, tahu-taunya miringnya ke kiri. Nah, tahu kapan kita miringnya? Kadang-kadang kita tidur di sebelah kanan istri, ketika bangun, loh, kok di sebelah kiri istri? kapan lombatnya? Tidak paham. Ya karena apa? Karena sudah tertutup akalnya. Kita tidak paham apa yang terjadi pada saat kita tidur. Ya kan? Ketika awal tidur dilihat, bagusnya posisi tidurnya miring, tangannya gini. Ketika bangun sudah ya kan? Karena dia apa? Tidak paham. Tidak mengerti apa yang terjadi pada saat dia tidur nyenyak tersebut. Sehingga tidak menutup kemungkinan pula pada saat dia tidur yang nyenyak itu akan terjadi apakah itu buang angin atau yang semisalnya. Nah, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memerintahkan pada siapa yang berwudu maka hendaklah apabila siapa yang tidur maka hendaklah dia berwudu. Aman naumul yasir, adapun tidur yang ringan atau tidur-tidur ayam yang diistilahkan, fa innahu la yunqidul wudu. Maka tidur yang ringan tersebut tidak membatalkan wudu. Li'anna sahabata radhiyallahu anhum kana yusibuhu an-nu'as wa hum fi intidari shalah wa yaqumun yusallun wa la yatawaddaun. Bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Tidur yang ringan kata beliau tidak membatalkan wudu disebabkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dahulu mereka merasa ngantuk. Bahkan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim tersebut kepala mereka itu ya apa namanya? Bahasa Jawanya sampai mantuk-mantuk. Apa istilahnya? Bahasanya? Hah? Antuk-antuk. Ya tau lah. Paham dia kalau tertidur. Nah, ngantuk dia. Para sahabat ketika menunggu sholat, mereka merasakan demikian. Wayakumun, namun ketika diikomahkan, ditegakkan sholat, mereka bangun, yusallun, walaitawabbaun. Mereka mengerjakan sholat dan mereka tidak berwudu. Kalau seandainya mereka ketika tidur dengan tidur posisi seperti itu, tidur yang ringan, itu membatalkan wudu, pasti turun wahyu. Iya kan? Pasti turun wahyu, maka tidak mungkin. Kemungkaran yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW kemudian lepas dari teguran wahyu itu tidak mungkin. Sehingga suatu amalan, suatu perbuatan, ucapan yang pada zaman Rasulullah itu dilakukan, kemudian tidak ada teguran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka itu merupakan hujjah dalil diperbolehkannya. Seperti contohnya ini, ketika para sahabat ngantuk ringan ketika menunggu sholat, seperti ketika mereka sholat isya, Rasulullah itu pada keseringan kebiasaannya itu mengerjakan sholat itu mendekati pertengahan malam. Mereka mendekati pertengahan malam. Kalau mungkin pertengahan malam jam 12, mereka setengah 12, jam 11 baru mengerjakan sholat isya. Karena ini waktu yang afdol bagi sholat isya. Sambil menunggu jamaah yang lainnya. Sehingga mereka yang berdatang awal ketika mereka duduk menunggu sholat. Mereka kantuk-kantuk. Kepala mereka. Namun ketika diikomah, ditegakkan sholat, tidak dinukilkan mereka berwudu. Tidak dinukilkan mereka berwudu. Mungkin ada pertanyaan, bisa jadi Rasulullah tidak tahu. Ya Rasulullah tidak tahu, namun Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit tahu. Sehingga kalau itu merupakan pembatal sholat yang tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan pasti akan turun wahyu untuk menegur kepada Rasulullah s.a.w. terkait dengan apa yang terjadi dengan para sahabat radhiyallahu anhu. Sehingga suatu perbuatan, suatu ucapan yang pada dilakukan pada zaman Rasulullah kemudian tidak ada nas yang melarang maka itu merupakan hujjah. Boleh dilakukan. Seperti al-azl. Al-azl yang dilakukan oleh seorang suami istri ketika berhubungan. Mengeluarkan mani di luar. Ini merupakan sesuatu yang diperbolehkan sebagaimana yang disebutkan oleh para sahabat. Kunna na'zilu wal Qur'anu yanzil. Dahulu kami melakukan azl. Dahulu kami melakukan azl dalam keadaan Al-Qur'an itu wahyu masih turun. Yaitu maksudnya melakukan azl pada zaman Rasulullah. Kalau seandainya azl itu merupakan sesuatu yang terlarang, sesuatu yang terlarang pasti akan turun wahyu untuk menegur perbuatan tersebut. Karena sebagian mereka mengatakan bahwa azal itu merupakan sesuatu yang terlarang, tidak boleh. Karena menzalimi dari pihak menzalimi kepada pihak wanita, pihak istri. Nah, sehingga mereka mengatakan itu tidak boleh. Kalau seandainya tidak diperbolehkan, tidak akan mungkin terjadi pada zaman Rasulullah. Atau mungkin ketika terjadi, pasti turun wahyu. Apakah itu Al-Quran? Ataupun hadis Nabi alaihi salatu wasallam sabda beliau untuk menegur perbuatan tersebut. Ini merupakan zaman waktu-waktu risalah, waktunya Rasul, waktu turunnya wahyu untuk menyempurnakan agama Islam. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwasanya ketika tidur yang ringan, yang seseorang itu apakah tidur tersebut dalam keadaan duduk atau dalam keadaan baring, namun tatkala dia masih merasakan apa yang terjadi di sekitarnya, maka hal tersebut tidak sampai membatalkan wudu. Kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau setelah mengerjakan dua rakaat sholat sunnah sebelum subuh, kebiasaan beliau berbaring. Berbaring di atas bagian tubuhnya yang kanan, miring sebelah kanan. Bahkan di dalam sebagian riwayat menyebutkan Rasulullah sempat mendengkur, mengorok. Namun tatkala ditegakkan iqamah, Rasulullah bangun dan menegakkan sholat. Tidak berwudu. Tidak berwudu. Kadang orang itu ngorok itu namun masih paham ya kan? Masih yakni sadar gitu kan. Dengan apa yang masih merasakan apa yang terjadi di sekitarnya. Nah, sehingga ini semua merupakan dalil hujjah bahwasanya tidur yang ringan tidak membatalkan wudu. Nah, wallahu ta'ala bishawab. Kita masuk pada pembatal yang berikutnya. Yang keempat, berkata al-malik hafizallahu ta'ala, masul farjil al-adami bila ha'il. Menyentuh kemaluan manusia tanpa pembatas. Apakah menyentuh kemaluannya sendiri atau menyentuh kemaluannya yang lain, apakah itu anaknya. Maka ini juga termasuk pembatal wudu. Li hadithi Busrah bintu Shaffan radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh zakarnya, kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam Irwa'ul Ghalil. Maka ini jelas. Berdasarkan hadis ini menguatkan pendapat yang disebutkan oleh beliau bahwasanya barang siapa yang menyentuh kemaluannya apakah atau kemaluan yang lainnya tanpa pembatas, maka hukumnya adalah membatalkan wudu. Wa fi hadis Abi Ayyub wa Ummi Habibah, berdasarkan hadis Abu Ayyub, demikian pula hadis dari Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah sallallahu wasallam beliau bersabda, man massa farjahu falyatawadda. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Disahihkan pula oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyentuh farjahu, farsnya, marwannya, maka hendaklah dia berwudu. Baik, ini yang disebutkan oleh pengarang kitab ini. Namun perlu kita rinci, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan hukum menyentuh kemaluan apakah termasuk pembatal wudu atau bukan. Ini terjadi khilaf pula di antara para ulama. Terjadi khilaf di antara para ulama. Sebagian mereka mengatakan seperti yang disebutkan dalam mu'allif ini, pengarang kitab ini, pembatal wudu. Namun sebagian mengatakan bahwasan yang menyentuh kemaluan itu bukan dari pembatal wudu. Memang ada beberapa dalil yang disebutkan, termasuk yang disebutkan di dalam kitab ini. Kalau kita lihat, ya, Rasulullah SAW memerintahkan kepada seseorang yang menyentuh kemaluannya untuk berwudu. Dan ini hukumnya wajib berdasarkan zahirnya. Namun ternyata di sana ada dalil yang memalingkan dari hukum asalnya. Yang justru dalil tersebut menguatkan pendapat yang kedua yang menyatakan bahwasannya menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Mereka berhujjah dengan hadis Nabi alaihi salatu wasalam tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang terkait dengan menyentuh kemaluan, maka beliau mengatakan innahu bid'atun min. Kemaluan itu seperti anggota badanmu yang lain gitu. Anda menyentuh kemaluan Anda sama seperti Anda menyentuh telinga. Maksudnya sama ini di antara anggota badan. Sehingga hal tersebut tidak dijadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembatal wudu di dalam riwayat yang lainnya. Sehingga yang dimaksud oleh Rasulullah, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Perintah di sini bukanlah perintah wajib, namun perintah sunnah. Dianjurkan. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, apakah dengan pelapis atau tanpa pelapis, maka dia dianjurkan dua perkara. Yang pertama, dia harus mencuci kedua tangannya. Yang kedua, sifatnya anjuran, dia berwudu. Karena hal tersebut tidak membatalkan sholat. Contohnya seperti yang kita sebutkan tadi, ketika Rasulullah ditanya terkait dengan hukum menyentuh kemaluan, apakah termasuk membatalkan ataupun bukan, maka Rasul mengatakan, innahu bid'atun atau bid'atun, bahwasanya kemaluan itu seperti anggota badanmu lainnya dari sisi hukumnya. Ketika engkau menyentuh kemaluanmu seperti engkau menyentuh tanganmu dari sisi hukumnya. Ya, dia tidak membatalkan wudu. Dan orang tersebut pun tidak diperintahkan oleh Rasulullah. Dan disebutkan Rasul untuk berwudu. Sehingga Allah wa'alam bisawab, ini pendapat juga yang saya lebih condong kepadanya, bahwasannya menyentuh kemaluan, apakah kemaluan sendiri ataupun kemaluan yang lainnya, tidak membatalkan wudu, namun yang afdal. Yang afdal berdasarkan perintah Rasulullah SAW dan lebih utama bagi seorang yang menyentuh kemaluan untuk berwudu kembali. Terkecuali apabila menyentuh kemaluan tersebut dengan yakni penghalang praktis, maka tidak perlu baginya untuk berwudu kembali. Ada sebagian para ulama menyebutkan, namun ini pendapat yang dhaif, yang lemah karena tidak didasari dengan hujjah ataupun dalil. Ada yang mengatakan bahwasannya yang membatalkan wudu adalah menyentuh kemaluan dengan syahwat. Dengan syahwat. Maka ini pun sebagian mereka berpendapat demikian, namun sebagaimana kita sebutkan tadi, ini merupakan pendapat yang lemah disebabkan tidak dibangun di atasnya dalil. Tidak disebutkan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang menyentuh kemaluannya dengan syahwat, maka hendaklah dia berwudu. Tidak disebutkan oleh Rasulullah. Namun Rasulullah menyebutkan secara umum, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah. Nah, ini maksudnya lebih utama baginya untuk berwudu. Namun tidak sampai kepada pembatal wudu yang telah dia lakukan. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Sudah masuk? Oke, ya. Hah? Belum. Kalau gitu kita lanjut pada pembatal yang berikutnya. Yang kelima, aklul lahmil ibil, makan daging unta. Nah, ini orang-orang yang cuma di tanah, di daerah timur tengah ya. Kalau di sini tidak ada unta. Di sini tidak ada unta. Namun perlu bagi kita untuk mengetahui, terkhusus lagi bagi mereka yang menunaikan manasik haji atau umroh. Hati-hati, kadang mungkin makan di rumah makan atau yang misalnya, tanya, ditanya, ini daging apa? Mas, ini dagingnya apa? Ish, ngomong apa nanti? Pasti orang Arab gak tahu itu daging apa, gak tahu bahasa Indonesia. Maksudnya harus dia tahu, meng-cross-check. Ya, apakah ibil-ibil? Iya kan, maksudnya. Apakah ini unta? Dia akan menyampaikan kamu. Namun biasanya itu kalau berdasarkan ceritanya yang sudah pernah umroh ataupun haji, mereka ketika pada musim haji, musim umroh, ketika mereka punya apa namanya, di antara mereka membagi-bagi makanan, bahkan gratis, mereka itu menyampaikan kalau ini adalah daging unta, unta-unta. Ya, ini untuk apa? Memberitakan kepada orang-orang ajam yang tidak terbiasa dengan unta atau tidak ada di negaranya itu hewan unta, tidak ada, mereka menyampaikan. Nah, khawatir kalau kita tidak tahu nanti sikap makan tadi ternyata daging unta, taunya pembatal. Kalau makan daging sapi, daging kambing atau semisalnya tidak sampai pembatal wudu, tidak membatalkan wudu. Namun tak kala antum nanti pergi ke Arab Saudi atau pergi di wilayah Timur Tengah yang terbiasa di situ unta, hati-hati. Hati-hati, jangan sampai makanan yang antum makan itu adalah daging unta yang ternyata itu merupakan pembatal wudu dalam keadaan antum tidak menyadarinya. Perlu berhati-hati. Nah, itu biasa itu orang-orang Arab. Apalagi kalau musim puasa. Mudah-mudahan kita bisa merasakan umroh atau apa di musim puasa. itu namun mereka itu menceritakan kedermawanan orang-orang Arab itu dari zaman dahulu sampai sekarang. Kalau musim Ramadan, subhanallah, bisa-bisa antum nangis nih. Itu mereka mendekati waktu-waktu berbuka puasa, itu masing-masing rumah itu membuat makanan yang banyak kemudian diletakkan di teras-teras rumah. Gunanya untuk apa? Tafadhol, siapa yang lewat ambil, tidak perlu izin. Sehingga sepanjang jalan lorong pertama, lorong kedua, lorong ketiga, itu terasnya pagarnya penuh dengan makanan. Jadi aku lewat, tidak usah bingung. Ini bukannya pakai apa, takjilnya apa, tidak usah bingung. Cukup antum keluar rumah, bawa karung, ambil sekarang. Dan orang-orang itu ketika mereka diambil makannya itu senang. Gitu. Bahkan di antara mereka, ini bukan saya tahu karena diceritain oleh orang yang sering umroh. Orang kaya, Chevron. Bahkan di antara mereka itu, yang agar makanannya di depan rumah ini diambil oleh kaum muslimin, mereka mengupahi anak-anak. Saya kasih uang. Ambil itu bapak itu, ambil bapak itu, biar ngambil makanan saya. Ngupahin anak, gitu nah. Lah kalau sekarang zaman di negara kita, enak saja saya capek-capek buat makanan, kamu tinggal ngambil saja. Iya kan? Oh, di sana subhanallah demikian. Sampai di antara mereka itu, ikhwan ini sendiri, Abu Ibrahim namanya, dia yang merasakan, ditarik anak sini, mau kemana ini? Ya istilahnya, sudah sini saja makan di tempat saya, ya tidak mau ke tempat saya aja, gitu nah. Itu diupah oleh orang. Nah, antum cari orang biar ngambil makanan saya. Kalau sekarang ngupah orang, jaga rumah jangan sampai ada yang ngambil makanan saya. Ya kan terbalik 180 derajat. Nah, itu kehidupan dari zaman dahulu sampai sekarang. Karena mereka yakin bahwasanya itu akan mendatangkan berkah, ya kan. Doanya malaikat. Allahumma a'ti munfiqan khalata wa a'ti mumsikan talaba, kata Rasulullah. Ketika malaikat mereka berdoa kepada orang, ya Allah, berikanlah orang-orang yang mereka berinfak, bersedekah pengganti yang lebih baik dari apa yang mereka infakkan. Namun berikanlah kepada orang-orang yang mereka bakhil, menahan harta mereka tidak dikeluarkan dan tidak diinfakkan, ganti dengan kehancuran. Subhanallah, ternyata apa yang mereka pekerjakan, lakukan seperti yang sudah tradisi, turun-temurun, menjadikan berkah. Berkah dari sisi duniawi, dan berkah pula dari sisi dinia. Agama mereka menjadi negeri tauhid, negeri sunnah. Suatu negara yang berhukum dengan hukum Islam. Berhukum dengan hukum di atas Al-Quran dan sunnah. Bisa jadi itu merupakan berkah dari apa? Walaupun sekedar makanan gitu. Walaupun sekedar makanan, semua itu disebabkan karena doanya malaikat dan janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kelima adalah di antara pembatal-pembatal wudu adalah memakan daging unta. Li hadisin berdasarkan hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anna rajulan sa'al Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana tawaddau min luhumil ghanam?" Wahai Rasulullah, apakah kita harus berwudu kembali disebabkan karena makan daging ghanam, daging kambing? Yang dia bertanya, "Apakah kita harus berwudu kembali setelah kita memakan daging kambing, domba?" Maka Rasulullah menjawab, "In syikta tawadda wa in syikta la tatawadda." Setelah engkau makan daging kambing, daging domba, kalau engkau menghendaki, ya silahkan anda berwudu kembali. Kalau anda menghendaki, dan juga tidak perlu bagi anda untuk berwudu. Ini maksudnya makan daging kambing itu tidak sampai membatalkan wudu. Namun perkaranya ya ini wajib, luas, terserah apakah anda mau wudu atau tidak. Kembali kepada masing-masing. Kemudian sahabat ini bertanya kembali, "Ana tawaddau min luhumil ibil?" Apakah kita berwudu kembali setelah makan daging unta? Ya, bertanya lagi, apakah kita harus berwudu kembali setelah makan daging unta? Maka Rasulullah menjawab, na'am, tawadda min luhumil ibil. Ya, engkau harus berwudu kembali dari setelah makan daging unta. Nah, sebagian mereka menjelaskan, oh, Rasulullah SAW memerintahkan untuk berwudu kembali setelah makan daging unta, karena daging unta ini sifatnya panas. Setelah seseorang itu biasa makan daging unta itu, apa namanya, membakar syahwat. Nah, sehingga ini menyebabkan syahwat inilah, makan daging ini akhirnya menyebabkan syahwatnya itu bergejolak. Sehingga membatalkan wudu. Sehingga mereka mengatakan seluruh daging yang bisa membakar syahwat seseorang itu membatalkan wudu. Namun ini pendapat yang lemah. Rasulullah SAW menyebutkan itu sifatnya mutlak secara umum. Tidak menyebutkan ilahnya, kenapanya. Namun ini sifatnya ta'abudiyah. Ini Rasulullah menyebutkan, iya, engkau harus wudu kembali dari daging unta. Namun Rasulullah tidak menyebutkan apa penyebabnya. Adapun penyebabnya, wallahu a'lam bishawab, Rasulullah tidak menyebutkan. Namun kita harus mengikuti tatkala seseorang makan daging unta, apakah itu daging tersebut membakar ataupun tidak syahwat seseorang, maka kita harus wudu. Adapun selain unta, maka tidak perlu berwudu. Kenapa? Karena tidak disebutkan oleh Rasulullah. Kalau kita hendak berwudu kembali, ya silakan. Kalau seandainya tidak mau berwudu, ya tidak mengapa. Nah, sehingga ini merupakan pengecualian Rasulullah SAW dari daging yang membatalkan wudu adalah makan daging unta. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala di dalam sahihnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dengan demikian kita menyelesaikan 5 dari pembatal-pembatal wudu. Sebenarnya masih tersisa 1, namun waktunya sudah selesai. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya bismillah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.